Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima masida amma ba'd. Ikhwana fiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-91 sampai 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bi ahdillahi idza 'ahadtum. Dan penuhilah janji Allah jika kalian melakukan perjanjian. Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Dan janganlah kalian membatalkan sumpah setelah dikuatkan pernyataannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Sungguh kalian telah menjadikan Allah sebagai wakil atau saksi atas sumpah kalian. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang menguraikan jalinan atau ikatan setelah kuat menjadi bercerai-berai. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Kalian menjadikan sumpah kalian dakhalan bainakum, masuk dalam perkara-perkara yang ada di antara kalian. Antakuna ummatun hiya arba min ummah. Yang menjadikan umat lebih cukup daripada umat lain. lebih banyak, lebih cukup daripada umat lain. Innama yabluukumullahu bih, sesungguhnya Allah menguji kalian dengannya. Wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan Allah akan menjelaskan kepada kalian perkara kalian yang kalian perselisihkan pada hari kiamat nanti. Qala Asy-Syaikh Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsiri, falamma amara bima huwa wajib fi asli syar'i, amar bi wafa'i ma awjabahul abdu ala nafsi. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan pokok-pokok syariat dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam ayat ini Allah perintahkan agar hamba memenuhi sesuatu yang diwajibkannya sendiri untuk dirinya. Faqala wa aufu bi ahdillah idza ahadtum ila qawlihi wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Wahada yashmulu jami'a ma ahadal abdu alaihi rabbahu minal ibadati wal nuduri wal aimani lati aqadaha Firman Allah Ta'ala ini mencakup seluruh perjanjian antara hamba dengan Rabb-nya berupa ibadah, nazar, dan sumpah yang telah diikrarkannya. Idza kana al-wafa'u biha birran wa yasmulu aidan ma ta'aqada alaihi huwa wa ghairu kal uhud bainal muta'aqidain. Jika memenuhi janji dinilai sebagai kebaikan, dan juga mencakup kesepakatan-kesepakatan antara hamba itu dengan sesama hamba yang lain, seperti perjanjian di antara dua pihak yang memiliki kesepakatan, wakal wa'adilladhi ya'idul abdu li ghairi, atau janji yang ditetapkan oleh hamba dengan temannya, wa yu'ayyiduhu ala nafsi, dan menguatkan untuk dirinya sendiri. Fa'alaihi fi jami'i dhalika al-wafa'u wa tatmimuha ma'al qudrah, maka wajib baginya semua itu dia tunaikan dan disempurnakan sesuai dengan kemampuan. Walihada nahallahu annak biha, oleh sebab inilah Allah Ta'ala melarang untuk membatalkan sumpah atau kesepakatan. Faqala wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha bi'aqdiha alasbillahi ta'ala wa qad ja'altumullaha 'alaikum ayyuhal muta'aqidani kafila. Janganlah kalian merusak atau membatalkan sumpah yang telah kalian kuatkan, yakni dikuatkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalian menjadikan Allah, wahai dua orang yang melakukan kesepakatan, sebagai saksi atau wakil. Fala yahillu lakum alla tahkumu ma ja'altumullaha 'alaikum kafila. Fa yakunu dzalika tarka ta'dimin lillahi wastihanatan bih. Maka jangan maka tidak halal bagi kalian untuk tidak menghukumi apa saja yang Allah kalian jadikan sebagai saksi. Yang mana hal itu termasuk tidak menghormati Allah, bahkan termasuk penghinaan terhadap Allah. Waqad rabiyal akhar minka bil yamin. Orang lain juga telah ridho dengan sumpahmu. Wa tawqidil ladzi ja'alta Allah fihi kafilah. Dan ridho dengan sumpah yang engkau jadikan Allah sebagai saksi dalam menguatkannya. Fakama i'tamanaka wa ahsana dhannahu fika. Fal tufi lahu bima qulta. Wa akad tahu. Fal tafi lahu bima qulta wa akad tahu. Karena temanmu sudah percaya sama kamu. Karena telah bersumpah. Dan telah husnudon denganmu. Maka hendaknya engkau penuhi apa saja yang telah engkau ucapkan. Dan apa saja yang telah engkau kuatkan dengan sumpahmu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Yujazi kulla amilin bi'amalihi. Ala hasabi niyatihi wa maqsadihi. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah membalas orang yang beramal sesuai dengan amalnya, sesuai dengan niat dan tujuannya. Wala takunu fi nakbikum lil Uhud bi aswail amsal wa aktahiha wa adalliha ala safahi muta'atiha. Jangan sampai kalian menjadi orang yang membatalkan atau merusak janji kalian. Lebih jelek permisalannya daripada orang yang bodoh yang melakukannya. Wadhalika kallati tazulu ghazla qawiyan. Faidah istahkama wa tamma ma urida minhu naqabathu faja'alathu angkasa fata'ibat 'alal ghazli thumma 'alal naqbi wa lam tastafid siwal khaibati wal 'ina'i wasafahatil aqli wa naqshir ra'yi fakadhalika man naqaba ma 'ahada 'alaihi fa huwa dhalibun jahilun safihun naqisuddin wal muru'ah. Seperti seorang wanita yang merajut ikatan yang kuat, ketika ikatan itu sudah bagus dan sempurna sesuai dengan keinginannya, dia malah mengurai ikatannya, melepas ikatannya, menjadi bercerai-berai atau terurai. Dia sudah capek merajut. Dia juga capek untuk menguraikannya. Maka dia tidak bisa mengambil faedah dari perbuatannya, kecuali kerugian, kelelahan, dan menunjukkan kebodohan akalnya, kekurangan akalnya. Hal itu diumpamakan seperti orang yang sengaja merusak kesepakatan dan perjanjian. Orang itu dihukumi sebagai orang zalim, orang yang bodoh, orang yang dungu, kurang agamanya, dan kurang muru'ahnya atau wibawanya. Wa qawluhu tattakhidhuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun li arba min ummah. Aila tambaghi hadhil halatu minkum. Taqiduna al-aymanal muakkadata wa tantadiruna fihal furasa. Fa idza kana al-aqid laha dha'ifa ghayra qadir 'ala al-akhar atammaha. La li ta'dimil aqsi wal yamin bal li ajzihi. Wa in kana qawiyan yara maslahatahu ad-dunyawiyyata fi naqdiha naqadhaha ghayra mubharin bi ahdillahi wa yaminih. Tidak sepantasnya kalian menjadi seperti ini, yakni mempermainkan sumpah dalam perkara-perkara yang terjadi di antara kalian. Kalian bersumpah yang dikuatkan dengan nama Allah, kemudian kalian melihat kesempatan dalam sumpah tadi. Jika yang melakukan kesepakatan orang yang lemah, tidak mampu untuk menipu temannya, dia memenuhi janjinya atau sumpahnya. Bukan karena menghormati kesepakatan dan sumpah, tapi karena dia lemah, gak mampu ngerjain temannya. Tapi jika dia merasa kuat, bahkan melihat ada keuntungan dunia kalau seandainya kesepakatannya dibatalkan atau dirusak, maka dia sengaja merusak janji dan kesepakatannya. Tidak peduli dengan membawa janji Allah dan sumpah dengan nama Allah. Kullu dzalika dawranan ma'a ahwiyatin nufus wa taqdiman laha ala muradillahi minkum wa 'ala al-mur'ati al-insaniyati wal akhlaqi al-mardiyah bi ajli an takuna umma akthar adadan wa quwatan mal ukhra. Yang seperti itu adalah mengikuti kemauan hawa nafsu, mendahulukan kemauan hawa nafsu daripada kehendak Allah dari kalian, dan mendahului kewibawaan manusia atau akhlak yang baik, yang mulia. Dengan tujuan agar memiliki banyak umat dan untuk mendapatkan kekuatan daripada umat yang lain. Wahada ibtila'u minallahi wa imtihanun yabtalikum allahu bih haitsu qayyada min asbabil mihan alladhi yamtahinu bis shadiq al wafi minal fajir asyqi. Ini termasuk ujian dari Allah untuk menguji kalian dengan beberapa sebab ujian, untuk menguji orang yang jujur yang memenuhi sumpahnya dengan orang yang jelek, yang sengsara, yang tidak memenuhi sumpahnya. Wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun fayjazi kullan bima amila wa yuhzi al-ghadira. Sungguh Allah akan menjelaskan kepada kalian pada hari kiamat nanti apa saja yang kalian perselisihkan, Allah akan membalas masing-masing pihak sesuai dengan amalnya. Dan akan merendahkan orang-orang yang sengaja membatalkan kesepakatan atau merusak perjanjian. Wallahu ta'ala alam. Nah, ayat yang ke 91 hingga 92 dalam surah An-Nahl yang telah dijelaskan dalam tafsir oleh Asy-Syaikh Ibnu As-Sa'di rahimahullah, bisa kita ambil darinya beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, qauluhu ta'ala wa aufu bi ahdillah ikhtalafu fi man nuzilat ala qaulain. Ikhtalafu fi man nuzilat ala qaulain. Al-awwal, annaha nuzilat fi hal fi ahli al-jahiliyah. Annaha nuzilat fi hal fi ahli al-jahiliyati. Qalahu Mujahid wa Qatadah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil ahdillah, penuhilah janji Allah. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dalam turunnya ayat ini. Ada dua pendapat. Yang pertama, ayat tersebut diturunkan terkait dengan sumpah-sumpahnya orang-orang jahiliyah yang sering dilanggar. Ini pendapat Imam Mujahid dan Qatadah. Ini termasuk kebiasaan orang jahiliyah. Mereka itu kalau mengadakan kesepakatan, selalu membatalkan kesepakatan itu secara sepihak. Kalau mereka membuat perjanjian, mereka selalu merusak perjanjian itu. Kalau mereka bersumpah, bahkan sumpah mereka juga membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka biasa. Nah, menyelisihi atau mengingkari sumpahnya. Asani annaha nuzilat fil ladzina bayya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha nuzilat fil ladina bayya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, ayat ini diturunkan terkait dengan para orang yang berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. D Jadi maksudnya ialah mengingatkan mereka yang sudah berjanji setia untuk masuk Islam dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam untuk memenuhi janjinya kepada Allah Ta'ala tadi. Nah, dua pendapat tadi saling melengkapi. Taib. Al-faidatu asaniyah. Wujubu wafa'i al-ahdi. Wujubu wafa'i al-ahdi. Qala al-mufassiruna. Al-ahdu alladhi yajibu al-wafa'u bihi al-ahdu alladhi yajibu al-wafa'u bihi walladhi yahsunu fi'luhu. Faedah yang kedua, wajib memenuhi janji. Berkata para ulama ahli tafsir, janji yang wajib dipenuhi adalah janji yang dianggap baik jika dilakukan. Berarti kalau janjinya atau kesepakatannya itu jelek, maka enggak boleh dipenuhi. Ya. Nah. Al-faidatu as-salisah. Qauluhu ta'ala. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Fi makna kafilat, fi makna kafilan, salah satu akwalin. Fi makna kafilan, salah satu akwalin. Al-awwal syahidan. Qalahu Sa'id bin Jubair. Qalahu Sa'id bin Jubair. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh dengan adanya sumpah yang kalian sampaikan, berarti kalian menjadikan Allah sebagai kafil bagi kalian. Makna kafil dalam ayat ini ada tiga pendapat. Yang pertama, syahidan, sebagai saksi. Ini pendapat Sa'id ibn Jubair. Berarti maknanya, kalau kalian mengadakan kesepakatan, mengadakan perjanjian, atau bersumpah dengan nama Allah, maka secara otomatis kita telah menjadikan Allah sebagai kafil bagi kita. Yakni sebagai saksi atas sumpah kita, janji kita, atau kesepakatan kita. Pendapat Sa'id ibn Jubair. Asani wakilan. Qalahu Mujahid. Pendapat yang kedua, kafil maknanya wakil. Ini pendapat Ibnu Mujahid. Berarti kita telah menyerahkan segala konsekuensi-konsekuensi terkait dengan sumpah yang kita ucapkan dengan nama Allah, atau janji atau kesepakatan yang kita sampaikan dengan nama Allah, maka secara otomatis kita telah menjadikan Allah sebagai apa ini? Wakil yang kita serai urusan. Nah, dalam urusan sumpah tadi atau janji tadi. Salis hafizan mura'iyan li'akdikum. Hafizan mura'iyan li'akdikum. Qalahu Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Qalahu Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Pendapat yang ketiga, kafil dalam ayat itu artinya ialah yang menjaga dan mengawasi kesepakatan-kesepakatan yang kalian lakukan. Di pendapat Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Nah, tiga pendapat ini saling melengkapi. Kafil bisa diartikan saksi, bisa diartikan wakil yang kita serai urusan kita, bisa juga yang menjaga dan mengawasi kesepakatan-kesepakatan yang kita buat. Taib. Walihada. Anna naqdul ahdi wal aymani anna naqdul ahdi wal aymani istihanatun billahi ta'ala. Oleh sebab itulah merusak janji dan sumpah merupakan bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kita jadikan sebagai kafil dengan menyebut nama Allah dalam sumpah kita, dalam janji kita, dalam kesepakatan-kesepakatan yang kita buat, maka siapa saja yang sengaja merusaknya, sengaja tidak memenuhinya, dalam keadaan tidak alasan yang bisa dibenarkan, maka itu sama saja kita menghina Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Ba'dal isya. Ba'dal adzan. Naam. Barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Baik, kita lanjutkan. Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah. Qauluhu ta'ala wa la takunu kallati naqabat ghazlaha. Qala Mujahid, hada fi'lu nisa'i ahli Najdin. Qala Mujahid, hada fi'lu nisa'i ahli Najdin. وقال مقاتل هي امرأة من قريش تسمى ريطة هي امرأة من قريش تسمى ريطة Binta Amrin ibni Ka'bin. Raitah Binta Amrin ibni Ka'bin. Qala ibnu As-Sa'ib. Qala ibnu As-Sa'ib. Ismuha Ra'itah, pakai hamzah, Ra'itah. Qala Ibnu Al-Ambari. Ismuha Raitah bintu Amrin Al-Mariyah. Ismuha Raitah bintu Amrin Al-Mariyah. Walakobuha Al-Ja'ra'u. Walakobuha Al-Ja'ra'u. Yang pertama pakai ain, yang kedua pakai hamzah. Walakobuha al-ja'ra'u. Wahia min ahli Makkata. Nah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menjadi seperti wanita yang menguraikan laki rajutan benangnya. Berkata Mujahid, wanita yang dimaksud ialah wanita penduduk Najd. Muqatil berkata, wanita yang dimaksud adalah wanita Quraisy yang bernama Raitah bintu Amrin ibnu Ka'ab. Ibnu As-Sa'ib berkata, namanya Raitah. Ibnu Al-Ambari berkata, namanya Raitah bintu Amr Al-Mariyah. Lakopnya ialah Al-Ja'ra. Wanita itu termasuk penduduk Makkah. Nah, wanita ini dianggap sangat dungu. Ya. Kanat mutanahiyatal humqi. Sangat dungu. Mengapa? Nah, dia sama budak-budak perempuannya, nah, merajut benang. Sampai benar-benar bagus dan kuat rajutannya itu. Nah, setelah itu, dia nyuruh budak-budak perempuannya sama-sama menguraikan lagi benang itu. Dia burah-burkan. Sampai terkenal sebagai wanita yang paling dungu dalam perbuatannya tadi. Sehingga dijadikan sebagai masalus su', pamisalan yang jelek dalam Al-Quran. Terkait dengan orang yang mengingkari janjinya, merusak sumpahnya tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Itu dianggap seperti wanita yang capek-capek merajut sampai benar-benar kuat, ya, jalinannya itu sampai kuat. Setelah itu kemudian apa ini? Dia uraikan lagi rajutannya. Terus dia berambarkan. Capek merajut. Ya. Capek juga menguraikannya. Karena sudah terlalu rapat, ya. Setelah itu dihambur-hamburkan. Jadi tidak dapat apa ini? Faedah. Kecuali capek, lelah, rugi. Dan menunjukkan kedunguhannya. Ini pemisalan yang jelek. Seperti orang yang dengan sengaja merusak perjanjiannya. Dengan sengaja merusak sumpahnya. Tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Itulah sebabnya orang yang mengingkari janjinya, mengingkari sumpahnya, merusak kesepakatan dan perjanjian yang dia buat, dinilai sebagai orang yang zalim. Jahil. Safih. Naqisuddin wal muru'ah. Orang zalim, orang bodoh, orang dungu. Dungu itu kakak kelasnya bodoh. Kurang agamanya, kurang muru'ahnya. Jadi umpamakan seperti wanita yang menguraikan lagi rajutan benangnya yang sudah kuat, ya. Ini namanya mata lusuk, permisalan yang jelek. Kalau ada perbuatan yang diberi permisalan dengan permisalan yang jelek, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang jelek, bukan perbuatan yang baik. Nah, al-fa'idatu al-khamisah, faedah yang kelima. La yajuzu naqdul aymani wal uhudi khadi'atan wa makran tidak boleh sengaja membatalkan sumpah dan merusak kesepakatan untuk tujuan menipu atau membuat makar jahat. Antakuna ummatun hiya arba min ummah. Lihat pihak yang melakukan kesepakatan dengan kita, dilihat jumlahnya banyak atau dikit, menguntungkan apa tidak, meneruskan sumpah kesepakatannya ataukah membatalkannya. Kalau itu yang dimaksud, maka enggak boleh. Karena dia sengaja membatalkan sumpahnya, merusak sepakatannya, tujuannya untuk apa ini? Tipuan dan makar jahat. Wa makna dakhalan fi qawli ta'ala tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Wa makna dakhalan fi qawlihi ta'ala tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Wa khadi'atun wa makron. Adapun makna dakhalan dalam firman Allah Ta'ala, tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum, ialah tipuan dan makar. Kama dzakarahu Ibnu al-Jauzi fi tafsirihi, seperti yang disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi dalam tafsirnya. Baik. Al-Fa'idatu As-Sadisah. Qawlu ta'ala antakuna ummatun hiya arba min ummatin. Qala al-Farra'u, al-makna qala al-farra'u, pakai hamzah, al-farra'u, al-makna la taghdiru, la taghdiru biqaumin. Likillatihim wa kasratikum. La taghdiru biqaumin. Likillatihim wa kasratikum. Au killatikum wa kasratihim. Waqad ghorartumuhum, waqad ghorartumuhum bil aiman. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, antakuna ummatun hiya arba min ummah, karena adanya umat yang lebih banyak, lebih cukup dari umat yang lain. Maksudnya apa itu? Berkat al-fara, maknanya ialah janganlah kalian merusak perjanjian yang kalian buat dengan suatu kaum hanya dengan melihat jumlah mereka sedikit dan jumlah kalian banyak, atau jumlah kalian sedikit, jumlah mereka banyak. Jika kalian lakukan itu, berarti kalian telah menipu kaum tersebut dengan sumpah-sumpah kalian. Baik. Itu maknanya, ya. Jadi namanya mempermainkan sumpah untuk kepentingan sepihak, menjadikan sumpah sebagai tipuan atau makar, ini enggak boleh. Ini termasuk kebiasaan orang kafir, orang jahiliyah. Baik. Wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kalian pada hari kiamat apa saja yang kalian perselisihkan. Naam. Taib al-fa'idatu as-sabi'ah. Qaluhu ta'ala wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. fihi isbatul ba'thi wal hisabi wal jazai. Fihi isbatul ba'thi wal hisabi wal jazai. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan menjelaskan kepada kalian pada hari kiamat nanti apa saja yang kalian perselisihkan. Ini menunjukkan dalil tentang adanya hari kebangkitan, hari hisab dan balasan. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.